sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta meski kita tak sama, tak bisa bersama. Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama. Saling mencintai.